terang dan gelapnya dunia pun tetap bermusi. Biar cinta sedang kandas atau cinta sedang senyum, bernyanyi bermusi senangkan hati raga kedida dida. Yang galau.